Sebab gak ada gunanya ngomong apapun, melakukan apapun, bertindak apapun, turu pora turu, nek ora ana hubungane karo Gusti Allah. Ora ana hubungane. Dadi apa wae nek kowe ora apa jenenge? Nek kowe ora kompatibel karo ridhone Allah, ora ana gunane. Dadi presiden, kowe malah dadi masalah kowe karo Gusti Allah. Kowe dep-depan kowe mbuh kapan kowe? Ya. Yeah. Jadi mari kita selalu berada pada kompatibilitas, angel tenan bahasa niki. Itu, bahasa dokter ya. Pokoknya apa jenis? Gaduk ya, cara jawane ya. Kok gaduk karo ridhullah. Jangan gaduk karo amarah Allah. Jangan gaduk karo ghadabullah, kan gitu. Nah kalau bikin pendidikan, seluruh konsepnya pasti menuju di mana anak didik akan punya bekal untuk kelak-kelak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah pendidikan itu tarbiyah yang berasal dari robbayani shoghira, dari akar kata robun, karena ternyata Allah sendiri itu melayani hamba-hambanya sedemikian rupa sehingga tujuan manusia hidup, kewajiban manusia hidup adalah ibadah atau pelayanan. Pertama pelayanan kepada Allah berupa syariat Islam, kemudian pelayanan kepada manusia berupa rahmatan lil alamin. Kira-kira ngono kuwi ya. Jadi tarbiyah cetok lagi ya, pendidikan cetok. Nek pelajar kuwi dari kata ajar. Siapakah pahlawan nasional tokoh pendidikan? Ki Hajar Dewantara. Jadi zaman biyen nek ana wong pinter nggawe senjata dijenengke empu. Nek pinter nggawe sastra sing apik-apik dijenengke jonggo atau pujonggo atau kijanggan. Nek pinter gawe patung, gawe apa sing bangunan-bangunan apik jenenge undagi. Nek wong sing digawene diparani wong akeh nggo sinau jenenge Ki Ajar. Nek dialuske Ki Hajar. Seperti Hamengkubuwono, hanya itu untuk menghaluskan, meninggikan derajat estetiknya. Aslinya Hamengkubuwono, tapi karena beliau raja, kita kasih ha, kan gitu. Nek Allah rasa dikai ha, njul, Allah nyojo, enggak lucu. Itu ya, jadi ajar benar sekali pelajar, makanya pelajar, ikatan pelajar, Nahdlatul Ulama berarti memang membangun diri untuk diparani wong akeh dienggo sinau. Piye bab kata pendidikan iki bedane karo pengajaran apa? Ben wae iki ben sesuk dadi dokter tenan iki. Wis. So, dokter. Dalam proses, Pak. Dalam proses. Iya. Amin. Pangestunipun, Pak. Gue ya bangga dadi dokter kowe. Wis ora apa-apa. Yes, terus. Kalau iya, saya sebenarnya lebih suka dengan kata pelajar, Pak. Seperti kata ikatan pelajar Nahdlatul Ulama sebenarnya. Iya, saya lebih suka memakai kata pelajar karena pendidikan sekarang sudah menjadi sesuatu yang dianggap formal dan sangat struktural, kaku sekali, Pak. Kalau kata belajar, pelajar itu kemudian menjadi satu yang suci gitu kira-kira, yang sifatnya lebih manusiawi. Jadi pendidikan itu kalau awal asal katanya kan didik, mendidik, dan tujuannya jelas untuk mendidik sebenarnya. Terima kasih. Wong sing dididik kok jenenge pelajar iki mencolote kok semono kuwi piye? Iki asal usule piye iki? Nangil ya. Nek rasa kok jawab aku ming nyelekke lucune proses intelektual kita semua dalam mengurusi pendidikan. Engko ana sing disebut guru. Ning sing diwuruhi dijenenge murid. Kuwi kan asal usul sejarah dan filosofinya berbeda. Nek guru kuwi saka India, Sanskerta, Buddha, Hindu. Nek murid teko Arab. Lah bingung enggak? Gurune wong India, muride wong Arab. Kuwi dadi wong Indonesia iki kan memang letak di benua kebingungan tuh di Indonesia. Saiki wis tak singkat ngene. Kalau di UIN atau di UII, fakultas pendidikan disebut apa? UIN Tarbiyah. Min ayyi, wah min ayyi kayaan. Dari bisa, kata bisa. Apa tarbiyah itu? Robaya. Robaya. Ya robaya. Robaya min man, min ma, min min min ayyi. Maksudnya? Nah. Fa'ala. Enggak, maksud saya gini. Kok ono robaya ki akar katanya apa? Robun. Robun. Robun. Jadi tarbiyah itu berarti salah satu konstruksi yang muncul dari filosofi dan pemahaman mengenai Allah sebagai Robun. Allah sebagai macam-macam kan? Ada ilahun, ada robun, kemudian ada teksturnya, ada rohman, rohim, mudhil, wakeh, rongatusan piro jumlahi kabeh. Meskipun resmi disepakati 99. Ya. Tapi kan itu Allah dalam fungsi yang bermacam-macam. Tapi ada dua yang inti. Kalau sifat cintanya Allah adalah rohman dan rohim, tapi kalau sifat eksistensi Allah, kemudian sifat cintanya Allah, sifat kepengasuhannya Allah, kan beda-beda lagi. Allah maha menyesatkan bisa mudhil gitu. Allah maha, misalnya wallahu ladzi wal azizul qawiyul qadirul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahar, itu kumpulan nama-nama dahsyatnya Allah misalnya. Nah, Rabbun itu Tuhan yang bagaimana supaya pendidikan itu bisa kita konsep berdasarkan kata Rabbun. Kenapa kata pendidikan diambil dari Rabbun? Kenapa tidak dari Ilahun? Upamane iki. Nek ora iso jawab rapopo, rapopo. Eh? Mboten saged. Oh ya rapopo. Daripada keliru, Pak. Nggih, yeah, nggih. Okay. Nah, saya cuma mancing karena mbok wis sisan gitu loh. Nek arep apik ki ayo apik tenan. Nek arep elek tenan-elek tenan. Aja elek kok ming nyopet, eleng kok ming. Nek jan kowe korupsi rasa umroh. Tanggung kuwi Gusti Allah ya tersinggung. Oh duit colongan kok nggo ibadah ya toh. Ah gitu loh. Nek arep apik api o, sisan lemu apik aja tanggung-tanggung. Nek arep ngamal ngamal tenanan sak pol-pole, nek arep elek duwe kaliber. Nek arep mateni wong mutilasi sekalian. Ngono, aja mengicrit-icrit. Gitu loh. Ini kan sifat generasi kita yang sekarang ini kan ora cetha, apik ora tenanan, elek ya ora kendel tenan. Ning rampok, ngono. Dimana kue apik ya ora tenanan no. Kan mending kue ini dakwah lumayan ini. Ngono loh. Nah makanya kalau ngomong tarbiyah, kalau saya ya sudah itu dari Rabbun kita pelajari ma huwa Rabb. Gitu. Misalnya dari hurufnya saja. Kalau ilahun itu ngadek kabeh. Alif, lam, ha. Alif itu lambang ego manusia, lambang eksistensi keakuan Allah maupun manusia, karena manusia berasal dari Allah. Maka kalau kita sedang mohon ampun kepada Allah, sedang berhadapan dalam urusan di mana Allah berhadapan dengan kita sebagai yang maha dahsyat ya, ya Muhaimin, ya Kohar, ya Jabar, itu pusatnya ilahun. Mergo Allah ngadek jejek tiwi kromo gede banget ngono kae. Mergo rufi alif. Ning nek wis robun kuwi kabeh melengkung. Gitu ya ini iki jane ora iso nggo dokter ra iso iki. Iki bahan-bahan ngene iki ra ana rujukane ya. Ning iki mboten pengen dadi dokter kula, Pak. Ya asip saiki ra pengen wis. Kowe luwih dokter timbangane dokter ngono ya. Ya. Kalau Anda melayani ibu bapak, itu badan Anda, misalnya kue melayani, bentuknya menghormati, nyuguhi panganan, mencium tangan misalnya ya, itu gegermu detik apa melengkung? Melengkung. Jadi sebenarnya alif adalah lambang pelayanan kepada diri sendiri. Betul enggak? Nek wawu, kue lambang pelayanan terhadap yang lain. Jadi ketika Allah menjadi Rabbun, itu Allah sedang menundukkan eksistensinya untuk menyayangi umatnya, untuk menyayangi makhluk-makhluknya. Disitulah dia bernama Rabbun. Bahkan Allah itu menampung semua kacaunya kita dengan ampunannya. Maka dia memakai huruf ba. Mulane ibu-ibu nek ngudang anake kan mesti nganggo ba, ngono kae to? Cilup ba. Ora mungkin cilup alif. Cilup cilup lam, ora mungkin. Ora mungkin sing adek-adek. Gitu ya. Ini contoh aja. Nah, maka saya nanti apapun aspirasi kita dalam diskusi ini, kalau bisa tetap mengacu, sebab enggak ada gunanya ngomong apapun, melakukan apapun, bertindak apapun, turu pora turu, nek ora ono hubungane karo Gusti Allah. Ora ono hubungane. Dadi apa wae, nek kowe ora apa jenenge? Nek kowe ora kompatibel karo ridhone Allah, ora ono gunane. Dadi presiden, kowe malah dadi masalah kowe karo Gusti Allah. Kowe depan wis mbuh kapan kowe. Ya. Yeah. Jadi mari kita selalu berada pada kompatibilitas. Angel tenan bahasa niki. Gitu. Bahasa dokter ya. Pokoke apa jenenge? Gathuk ya. Gathuk ya cara jawane ya. Kok gathuk karo ridhoallah. Jangan gathuk karo amarah Allah. Jangan gathuk karo ghadabullah kan gitu. Nah kalau bikin pendidikan, seluruh konsepnya pasti menuju di mana anak didik akan punya bekal untuk kelak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah pendidikan itu tarbiyah yang berasal dari robbayani shoghira, dari akar kata robbun, karena ternyata Allah sendiri itu melayani hamba-hambanya sedemikian rupa sehingga tujuan manusia hidup, kewajiban manusia hidup adalah ibadah atau pelayanan. Pertama pelayanan kepada Allah berupa syariat Islam, kemudian pelayanan kepada manusia berupa rahmatan lil alamin. Kira-kira ngono kuwi ya. Jadi tarbiyah cetok lagi ya, pendidikan cetok. Nek pelajar kuwi dari kata ajar. Siapakah pahlawan nasional tokoh pendidikan? Ki Hajar Dewantara. Jadi zaman biyen nek ana wong pinter gawe senjata dijenengke empu. Nek pinter gawe sastra sing apik-apik dijenengke jonggo atau pujonggo atau kijanggan. Nek pinter gawe patung, gawe apa sing bangunan-bangunan apik jenenge undagi. Nek wong sing digawene diparani wong akeh nggo sinau jenenge Ki Ajar. Nek dialuske Ki Hajar. Seperti Hamengku Buwono hanya itu untuk menghaluskan, meninggikan derajat estetiknya. Asline Amengku Buwono, tapi karena beliau raja kita kasih ha kan gitu. Nek Allah rasa dikai ha njul Allah ngono ya aja. Ndak lucu. Itu ya. Jadi ajar benar sekali pelajar, makanya pelajar ikatan pelajar Nahdlatul Ulama berarti memang membangun diri untuk diparani wong akeh dienggo sinau. Kan gitu. Tepuk tangan untuk Ibnu, kan gitu. Oke, dengan demikian saya akan akhiri pengantar ini. Wilayah kita jelas insyaallah, boleh dari filsafatnya, boleh dari teknisnya, boleh dari kebijakan-kebijakan yang sekarang ada yang menyangkut Diknas, Depak dan lain sebagainya. Tapi mari kita dengarkan dulu dari beliau yang karena tanfidhiyah pasti akan banyak hardware-hardware dari pendidikan. Tapi beliau nanti dari syuriah, saya mohon untuk juga memberi dasar-dasar. Menawi kula kelentu bab robbayani shoghira wau nggih nyuwun sewu pun benaaken. Ngaten nggih nyuwun sewu Bapak. Matur nuwun Cak Nun. Kula niraaken bahasanipun anak kula Fauzi dalam proses. Ngoten nggih Mas Fauzi nggih. Nah, dalam dunia pendidikan pun kalau saya ngamati ya dalam proses, dari masa ke masa itu menapai proses. Cak Nun tadi nyebut pendidikan masa Hadrotus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan masa sekarang juga mengalami proses-proses. Di NU ada ungkapan at-takhfidhu bi qadimi sholih wa ta'khudhu bil jadidil aslah. Ngoten iki Pak Nun nggih. Nah. Nguri-uri ingkang sae lajeng mendhet ingkang langkung sae. Dalam dunia pendidikan pun nampaknya juga mestinya harus seperti ini. Teori-teori pendidikan, cara-cara mendidik, regulasi pendidikan yang memang baik tetap kita lanjutkan. Namun kita juga tidak jumut, tidak berhenti di situ. Kita harus ada inovasi-inovasi supaya untuk lebih sempurna jalannya pendidikan itu. Namun perubahan inovasi itu jangan malah menurun, tapi kita upayakan menuju ke peningkatan. Untuk itu butuh koreksi-koreksi, butuh evaluasi-evaluasi. Oleh karenanya kumpul-kumpul kita seperti ini adalah merupakan wahana kita untuk mengevaluasi jalannya pendidikan. Sehingga anak-anak NU seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kemajuan NU ke depan, pelajar-pelajar NU ke depan yang menerima estafet perjuangan ke depan. Ini maju ya maju, ning ojo kemajon. Apik ya apik, ning ojo kapien. Untuk membuat ojo kemajon, ojo kapien, kita harus tetap mendekat kepada senior-senior kita yang waskito, para alim, para ulama. Sehingga pelajar NU bisa mumbung membumbung tinggi selangit, namun kita tetap harus berpijak di bumi kita sendiri. Mboten jejak nun nggih. Monggo pun lajengaken. Saya kira ada yang di apa ya, diantarkan dari interval pembicaraan beliau itu ke verifikasi. Zi, iki NU gawe pendidikan ki podo pora filosofine tujuane torikote kaifiae karo pendidikan nasional. Nek podo njur piye, nek ora podo njur piye. Kan begitu kan? Itu harus kita perjelas sebab NU itu saya kira organisasi terbesar sedunia. Sejeno nek aku sekolah ning nggon pendidikan NU Ibnu karo pendidikan sing liyane ya sejeno, ada yang bisa saya andalkan di sana, kalau di sini tidak bisa saya andalkan. Kan itu harus kita pastikan. Kalau sekarang kepastian itu belum jelas, maka generasinya Fauzi yang harus merintis itu menurut saya. Gitu loh. Ya oke, sekarang saya berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu tidak nyandak dengan apa yang disampaikan beliau itu, karena itu filosofis dan bahasanya itu bahasa muyek-muyek. Jadi mungkin saya akan memakai bahasa-bahasa yang tidak kampus tapi kampung. Kalau kita melihat Rasulullah, Rasulullah itu jelas enggak sekolah, PAUD aja enggak, belum. Enggak punya guru. Enggak ada ceritanya Rasulullah kok berguru kepada siapa, enggak ada. Jelas sama sekali. Tetapi kok begitu ya? Begitu hebatnya Rasulullah. Ya, siapa yang mendidik Rasulullah itu? Ternyata dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'tibi." Yang mendidik saya itu Allah. Tuhanku yang tadi dari kata Rabbayu Rabbi tarbiyah, dari Rabbun, dari Adabani Rabbi fa ahsana ta'tibi. Yang mendidik aku ini adalah Tuhan. Tuhan telah mendidik aku dengan pendidikan yang sangat baik. Dengan pendidikan yang sangat baik. Baru setelah itu kita renung-renungkan bahwa pendidikan ini adalah tidak hanya yang formal saja, tapi apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada lingkungan kita, ini bisa jadi pendidikan. Tahulah kalau Rasulullah SAW itu baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya, itu sudah ayahnya sudah meninggal. 6 tahun ibunya meninggal. Ikut kakeknya, kakeknya tidak lama meninggal, ikut pamannya, pamannya meninggal. Diperkuat oleh istrinya, istrinya meninggal. Putra-putranya yang laki-laki meninggal semuanya. Pernah dikejar-kejar, pernah dilempari batu, pernah berdarah-darah dan sebagainya. Dicaci maki, dilempari ini. Ternyata apa? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa madhafu wa mastakan. Penderitaan-penderitaan itu tidak membuat lemah. Apa yang menimpa beliau itu tidak membuat lemah. Loh, kita itu sekarang apa? Sepeda motornya gembos saja sudah loyo. Masya Allah. Ini adabani Rabbi fa ahsana ta'tibi. Masya Allah. Maka an-nabil ummi, membaca tidak bisa untuk Nabi. Membaca tulisan tidak bisa. Tetapi justru disitulah beliau Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dan dikendaki oleh Allah sejak kecil. Diberikan irhasat, irhas seperti mukjizat. Kalau nanti setelah diangkat menjadi rasul, mukjizat, tapi sebelumnya irhas. Dilindungi oleh Allah. Di dalam keadaan beliau sebagai basyar, sebagai manusia biasa, tapi terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lepas dari penderitaan-penderitaan. Baru kemudian Rasulullah ini sebagai guru agung yang mampu mendidik siapa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah tidak pernah memaksakan Khalid bin Walid sebagai hafizul Quran atau penghafal hadis, tidak. Potensi Khalid bin Walid adalah potensi sebagai panglima perang. Amr bin As sebagai administrator. Kemudian kalau Ibnu Umar sebagai orang alim dididik oleh Nabi dengan ilmu-ilmu yang banyak. Ibnu Abbas juga ilmu-ilmu yang banyak. Nabi tidak pernah memaksakan, ini kamu harus jadi begini, tidak. Jadi Ibnu tidak harus jadi guru semuanya, tidak. Kalau ada nanti juga ada yang jadi presiden. Ada yang jadi administrator, ada sebagai negarawan, ada yang sebagai ustadz, ada yang... Jangan berkutit dengan satu karakter saja. Makalah tidaklah mustahil ketika yang beliau Kiai Abdul Wahid Hasyim tidak pernah sekolah, mengapa jadi Menteri Agama pada saat itu? Karena yang pada saat itu tidak formalnya, tapi kemampuan dirinya. Silahkan formal ini silahkan. Dilanjutkan. Insinyur Soekarno, insinyur sebagai teknokrat, tapi Allah mengendaki sebagai beliau sebagai negarawan, sebagai bangsa, sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa, bahkan tokoh dunia. Cahaya itu nur, nek wawune kok tegake dadi nar. Ya, jelas cetho. Jadi milion nur, milion menunduk kepada siapa saja, milion takzim nang sapa wae, milion ngabekti nang sapa wae, aja ngabekti nang awakmu dhewe. Kae presiden kae dadi presidene ngabekti nang wong sak Indonesia apa ngabekti nang dirinya sendiri? rasake. Kalau ada politik pencitraan berarti dia mengabdi kepada citra dirinya. Itu berarti dia alif, kan gitu kan? Ya serapopo. Jadi jenenge alif kan gitu kan. Ya serapopo iki mung guyon ngomong pendidikan ya. Wah cukup loh iki mesti dudu demokrat kuwi. Nah kalau orang tidak paham cinta, orang tidak paham kemesraan, orang tidak paham lekuan-lekuan cahaya, tidak paham gelombang dan frekuensi di dalam rohani manusia, kalau orangnya kaku seperti batu dan kayu-kayu, maka dia tidak akan bisa menikmati kemesraan semacam itu. Ngunre. Oke, satu nomor dulu. Setelah itu saya mohon kepada Mbak Lisa, nanti saya juga mohon kepada Kiai Labib. Satu solawat dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan semua yang dicita-citakan Fauzi dan teman-teman Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama diijabahi Gusti Allah, digampangke dalane, dilimpahi rezekine, digampangke jodone, dibayar utange. Yeah. Amin ya rabbal alamin. Metengan bojone. Wis rabi urung. Durung. Ya nang ngono rasa ora ngomong kowe. Nah, urung rabi ki urung sah ngomong. Urung ngerti susah urip ya. Nah, sekarang saya berikan sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya kepada Mbak Lisa untuk background. Mbak Lisa putra putri berapa ya di Gustur ya? Pertama ya, pertama. Jadi ini sing paling saiki sudah dinuani saiki dadi Mbak Lisa iki. Beliau itu canggahnya itu dari Demak ke Jombang. Ke daerah Jombang Utara, di daerah Tambak Beras Ngalor Sidik. Terus buyutnya beliau, jadi anaknya Mbah Canggah, itu yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu ditawari oleh Lurah Tebuireng untuk mendirikan pesantren di Tebuireng itu. Jadi beliau terus hijrah dari Jombang Utara ke Jombang Selatan. Ketika itu beliau sudah selesai belajar kepada Syekhona Khalil di Bangkalan bersama Yai Musta'in Romli, Mbah Imam Zahid, termasuk juga Kiai Haji Ahmad Dahlan di perguruan yang sama itu. Nah, buyutnya beliau pendiri Nahdlatul Ulama itu orang ming ulama kae diwedani sapa-sapa mergo dukdeng. Dukdeng kuwi dukdeng ngerti ya. Dukdeng kuwi ora tedas tapak paluning pandhe. Ngono kae dadi wedi kabeh mulane dikongkon ning Tebuireng mergo ning kono ki mbah-mbahne asmune kabeh kuwi bangsa korak-korak ning Gunung Tunggorono itu yang beresin salah satunya adalah buyutnya beliau itu mengislamkan babat alas mendirikan pesantren di situ sehingga memang diapa-apake Tebuireng itu memang tanah yang sudah berada di dalam frekuensi wirid dan jihad yang luar biasa selama berpuluh-puluh tahun. Kan gitu. Sampai sekarang itu. Nah, dengan setting seperti itu saya kira Mbak Lisa bisa mentransfer kepada kita pendidikannya ora menggon saiki ke sekolah nganti dadi dokter, pendidikan yo macam-macam, Tebuireng yo macam-macam yang disebut pendidikan. Kira-kira seperti itu Mbak Lisa, monggo sakniki sak bebas-bebasipun panjenengan. Tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling berat itu pokoknya kalau rekan sepanggungnya Cak Nun. Karena sangat, ya memang jam terbangnya juga lain ya. Sangat mampu untuk menjelaskan segala sesuatu dengan begitu indah dan membuat kita berpikir. Gitu. Nah, tapi saya ingat satu hal dulu sebelum saya bicara tentang pendidikannya. Kan sekarang ini sedang ngetop istilah entrepreneur. Ya. Ya. Nah, kalau entrepreneur itu artinya sebetulnya adalah orang yang pintar melihat peluang. Nah, tadi cerita tentang kepala ikan itu membuat saya sadar bahwa Gus Dur adalah seorang entrepreneur. Ternyata. Kalau soal usilnya beliau, wah itu bisa sampai pagi memang ceritanya. Ini saya dapat dari ibundanya Gus Ipul, Saifullah Yusuf, yang cerita. Karena ibunya Gus Ipul ini adalah misan, saudara sepupu, tapi sekaligus sepersusuan dengan Gus Dur. Dari semua duriah cucu-cucunya Kiai Bisri Sansuri, yang paling dekat ini adalah ibundanya Gus Ipul dan Gus Dur gitu. Mereka memang dari kecil sudah bareng. Lah kok ceritanya begini, bapakmu iku pancen kecil iki wis usile nomen iku. Gitu. Kalau Jawa Jombang gitu ya. Nomen. Biyen niku aku iku tau disetrap karo Mbah Bisri. Pokoke anu kon melok ngaji nang masjid Pondok Tenanyar itu sampai bawengi gara-gara bapakmu iku. Lah geng nopo to? Mak, saya kan manggil ngaturinya mak. Dadi kabeh iki dikeki jenang wis di anu di lebokno plastik cilik-cilik. Semua cucu Mbah Bisri itu sudah dapat jatah. Jenangnya kecil-kecil, item-item kecil-kecil segini. Bunder-bunder. Seperti apa? Apa? Nah, iya. Lah kok no bapakmu iku ngajaki aku iki nggone Pak Lek iki didelekno diganti karo anu wedhus-wedhus iku mau. Diambili masukkan plastik. Dikasihkan sepupu-sepupunya. Enggak lah makan jenang wedhus. Muamuk semua matul kepada Mbah Bisri. Jadilah ibunya Gus Ipul dan Gus Dur disetrap di masjid sampai malam. Gitu. Jadi memang dari kecil itu kawan bayi gitu. Dulu ada zamannya apa proses reformasi, Gus Dur kebetulan baru apa proses penyembuhan dari stroke sehingga nggak kemana-mana beliau, tapi Ciganjur jadi open house, orang pada datang. Nah tiba-tiba datang satu orang sudah tua sekali, dia mengatakan bahwa saya santrinya Mbah Wahid Hasyim dan saya ini saksi dulu itu Gus Dur tiap siang diikat di tiang bendera gitu. Saking dugalnya gitu. Jadi memang dari gawan bayi sudah nyeleneh ya. Tapi alhamdulillah mungkin yang dikatakan Cak Nun tadi bahwa dengan itu justru beliau menjadi dekat dengan semuanya dan bisa menjadi jalan cinta untuk sesama. Karena itu yang beliau yakini bahwa tugas kita sebagai manusia itu menurunkan keyakinan kita, ketauhidan kita kepada cinta kepada sesama manusia dan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, bicara soal pendidikan, saya juga jadi ingat beliau gitu. Dulu waktu lulus SMA saya bingung, pengen masuk UI tapi juga pengen kuliah di Jogja. Terus saya konsultasi lah, matur kepada bapak, pak enaknya gimana ya pak, aku tuh pengennya kuliahnya di Jogja. Ya sebetulnya pengennya masuk UI, tapi pengennya di Jogja, lah lebih kuat mana, pengen di Jogja. Ya wes, ya neng Jogja. Ngene lho nak, saapi-api-e universitasi, sekolai, nek awakmu elek, yo tetep metune elek. Sa elek-eleke sekolahmu. Nek awakmu iku wong bener, wong apik, engko metune yo apik. Nah, itu yang membuat saya sadar bahwa ternyata institusi pendidikan itu hanya alat. Yang paling penting adalah kita sebagai manusianya. Nah, kalau bicara soal pendidikan, saya bagian anu aja ya, melemparkan, justru melemparkan persoalan, mungkin nanti Cak Nun dan teman-teman semua, sahabat-sahabat yang ada di sini bisa justru bersama-sama kita menjawabnya. Kalau kita ingat zaman dahulu yang namanya sekolah itu kan betul-betul pilihan. Kenapa begitu? Karena memang gak banyak ilmu yang sifatnya teknis. Bapak ibu, saya gak tahu kakek nenek saya, yang namanya ilmu waktu itu dipegang betul-betul oleh alim ulama. Ketika dengan perkembangan zaman ada industrialisasi di berbagai negara, itu yang membuat akhirnya jadi berubah. Orang jadi perlu untuk sekolah karena pekerjaannya sudah bukan lagi bertani. Pindah. Kalau dulu bertani, bercocok tanam itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan itu cukup. Sementara pendidikan kita dapatkan dari alim ulama untuk mencukupi kebutuhan rohani kita. Setelah perkembangan zaman, orang kemudian mencari nafkah bukan lagi dari bercocok tanam. Sudah pindah. Orang berharap punya kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan. Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan industri itu mensyaratkan keahlian teknis. Orang belajar membangun gedung, orang belajar ngobati orang sakit. Ini kemudian ada sekolah-sekolah, sekolah kedokteran, sekolah hukum, sekolah ekonomi, dan seterusnya. Berbondong-bondonglah orang kemudian menuju ke institusi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Tambah lama perkembangan zaman semakin kencang, semakin banyak ilmu-ilmu baru, semakin banyak keahlian-keahlian baru yang dibutuhkan, semakin berkembang ilmu pengetahuan. Dan kita semakin terburu-buru, gedandapan itulah pokoknya. Gedandapan golek ilmu. Dulu zaman saya yang namanya sarjana itu, wah, wis pokoknya yang paling top lah gitu ya. Sak deso siji sarjana nih. Itu udah yang paling mulia nanti hidupnya. Lah sekarang S2, S3 aja kececeran loh. Enggak mulia lagi. Nah, yang terlupakan dalam proses itu adalah bahwa institusi pendidikan itu memang untuk awalnya berkembangnya memang untuk keterampilan. Sementara kita sebagai manusia tidak hanya membutuhkan keterampilan. Ini masih ditambah dengan gelombang kapitalisasi. Ketika orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan apapun yang ada, ya, untuk itu tadi judulnya meningkatkan kualitas kehidupan. Tetapi akhirnya jadi lepas dari tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Gusti Allah kan berulang-ulang menyatakan, berfirman bahwa beda antara orang yang berpengetahuan, berilmu dengan yang tidak. Banyak sekali ayatnya. Bahwa alam semesta itu diciptakan penuh dengan tanda-tanda yang kalau kita bisa membaca perumpamaan-perumpamaannya, maka seharusnya kita menjadi lebih faham tentang sunatullah, dan itu semakin mendekatkan kita justru pada peran kita sebagai hamba, pada beban kita sebagai pengelola semesta. Kan begitu. Nah, ini yang terlupakan oleh institusionalisasi pendidikan. Sementara gelombang yang terus-menerus mengajak kita untuk yang namanya kualitas hidup yang lebih baik itu punya mobil lebih besar, lebih banyak, punya rumah lebih banyak, punya rumah 7 lantai, punya uang lebih banyak. Ya paling gampang kalau mau punya uang lebih banyak udah tahu toh bagaimana jalur karirnya. Oh. Orang lebih pintar tapi banyak yang lebih pintar malah semakin jahat. Dokter makin banyak, penyakit makin banyak. Iya kan? Harta makin banyak, masalah juga makin banyak. Itu yang kemudian sekarang membuat kita banyak bertanya-tanya. Nah, saya senang sekali teman-teman IPNU dan IPPNU justru mengangkat kegelisahan ini. Karena kita memang punya PR yang sangat besar. Model pendidikan yang selama ini ada, yang tadinya memang kepentingannya hanya untuk mengajarkan keterampilan, sementara rohani kita diasuh oleh para alim ulama, ini sekarang seperti ada pembatas. Dan semua orang sibuk menyalahkan institusi pendidikan. Tidak membangun karakter, tidak ini, tidak itu, tidak. Kita perlu untuk kembali melihat sejarahnya bagaimana. Memang sekolah-sekolah umum itu tidak disiapkan untuk membekali kita menjadi manusia yang utuh. Dia hanya memberikan tempat untuk perkembangan ini. Dan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang tujuannya adalah menjadi manusia, menjadi insan kamil, itu tidak akan terpenuhi di institusi pendidikan. Nah, ini justru yang menjadi PR kita, bagaimana terusnya? Kita yang terlalu membebani institusi pendidikan, atau memang pendidikan, sistem pendidikan, kultur pendidikan kita harus diubah, diselaraskan, disesuaikan dengan tantangan zaman. Tantangan zaman sekarang, kita tahu yang paling besar adalah mendekatnya jarak antar kultur dengan teknologi informasi dan teknologi transportasi. Kalau kita tidak memperkuat pendidikan dalam arti yang tadi sangat eksploratif dijelaskan oleh Cak Nun, kita memang akan tersesat. Kalau kita tidak mengembalikan hakikat pendidikan kepada nilai aslinya, ini dalam globalisasi yang demikian kuat, betul-betul kita nanti akan menjadi istilahnya, kalau air laut, air pasang, kita akan jadi batu atau jadi kayu. Kalau jadi batu, arusnya sederas apapun, dia tetap di bawah. Kalau jadi kayu, dia akan terombang-ambing. Nah, kalau kita tidak mengembalikan hakikat pendidikan ini sebagai strategi atau cara untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, ya kita jadi kayu terombang-ambing, ora jelas wis embuning dingku. Nah, ya kalau ngomong itu ya memang anu ya. Terus mulainya sokondi gitu. Ya paling enggak mulai dari lapangan inilah. Bahwa memang tidak mudah, ya. Tapi di mana-mana perubahan selalu didorong oleh generasi muda. Maka keberanian teman-teman IPNU dan IPPNU malam hari ini untuk mengangkat tema yang biasanya ini ya dibahas-bahas di tingkat apa akademisi gitu ya, yang kadang-kadang juga enggak nyentuh persoalan yang sesungguhnya. Kesulitannya ilmu pengetahuan kadang-kadang kita sibuk menjelaskan, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan real. Nah, saya lontarkan ini justru untuk bahan. Monggo, silakan saya kembalikan kepada Cak Nun untuk bersama-sama kita Mbak, diskusikan. Saya mau wawancara Mbak Lisa ya, karena ada beberapa hal dari beliau yang sangat mendasar ya. Yang pertama, yang harus kita capai malam hari ini adalah ketepatan sikap IPNU terhadap masalah pendidikan. Misalnya gini, Anda ini mau mendandani dunia pendidikan secara keseluruhan di Indonesia, ataukah ojo gede-gede sih, Anda mencoba memastikan bahwa Anda tidak terjajah oleh dunia pendidikan. Kan gitu kira-kira ya Mbak Lisa ya. Nah, Mbak Lisa saya kira bisa memberi tanda tangan ya, di stempel oleh Mbak Lisa. Sebenarnya lebih penting mana proses pembelajaran setiap Anda ataukah adanya sekolahan? Lebih penting mana? Sing penting kue ini sinau apa anane sekolah? Mbak Lisa. Sinau. Belajar. Jadi sekarang Anda memperalat dalam tanda petik sekolah atau Anda diperalat sekolah? Memperalat. Sekolah. Nah, Anda bergantung kepada sekolahan ataukah digantung oleh sekolahan? Sekolahan digantung. Sekolahan. Maksud saya gini loh, Rek. Kalau pakai bahasa silat namanya kuda-kuda. Nek kuda-kuda nera bener mesti gue kalah tanding. Nek coro kabudayan jenenge patrap. Nek patrap murah bener mesti kelakuanmu ya ora bener. Nek coro islami biasanya bahasanya makomat, makom ya. Kalau makomnya tidak benar, koordinatnya tidak benar, maka pasti semua produk Anda tidak benar. Kan gitu, caranya menendang bola, mau menendang bola bagaimana, Anda harus pada silang koordinat yang tepat gitu. Nah terhadap pendidikan ini, kalau IPNU punya cita-cita untuk mendidik, untuk memperbaiki pendidikan secara keseluruhan seperti yang diungkapkan oleh Fauzi, saya kira itu cita-cita yang sangat baik, tapi apa sudah sampai pada tahap itu sekarang? Kan sekarang harus kita pastikan dulu bahwa Anda sendiri adalah subjek utama di dalam pendidikan. Bukan Anda objeknya sekolahan. Gitu ya. Nek arep ngomong tenanan ya le ya. Ya kok le ya. Nek arep ngomong tenanan sebenarnya Mbak Lisa saya kira setuju ini. Kemarin kalau Anda nonton drama Nabi Darurat itu ada kalimat begini dari Ruwat Sengkolo ini ya. Ada kalimat begini. Alat kejahatan yang paling canggih di muka bumi adalah aturan-aturan. Maka orang-orang bijak mengatakan, kata Ruwat Sengkolo, bikinlah aturanmu sebelum kamu dikalahkan orang lain dengan menggunakan aturan dia. Nah saiki kowe iki diatur karo mbuh biyen sapa sing gawe sekolahan. Wong kowe biyen iki kudune kowe murite Hadratus Syekh kok, kowe iki kudune nyantri kok. Nanjur kowe saiki dikai aturan nyantri iki ora duwe masa depan, sing duwe masa depan ki sekolah. Ngono to? Ana aturan ngono kuwi. Kuwi wae sekolah duwe aturan-aturan sing luwih detail di dalamnya. Dadi aturane wong kudu dadi dokter andes, bar kuwi kudu dadi SU nggih Pak Lisae, sarjana utama bar kuwi bener. Enggak hafal saya. Kapal ya, yo. Apa meneh aku, Mbak? Apa meneh aku, Mbak, Mbak? Nah, saya juga bukan pecinta yang institusi. Nah, jadi mohon Bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama tahu bahwa kami ini juga gendul lah jane ya. Itulah ya gendul. Ya. Jadi kita bukan orang sekolahan juga. Jadi nek aku janjane aku iki gelem ngurusi pendidikan ning tema acarane anu iki jane mergo saking ngambane atiku jane. Janjane kuwi menyinggung perasaanku. Ngaku ora sekolah kok kan ngurusi pendidikan iki karepmu piye? Janjane ngono kuwi aku. Ning ya serapa ya Mbak Lisa ya. Ora apa-apa. Tapi pokoknya Anda menjadi tuan dulu. Anda menjadi tuan dan sekolah itu alat Anda. Jangan Anda diperalat oleh aturan-aturan sekolah. Meskipun kalau memang Anda perlu ijazah, enggak apa-apa. Ikuti aturan sampai dapat ijazah, tapi tidak ada hubungannya sama cari ilmu. Nek cari ilmu ya oke nggone, ora mene sekolahan. Aku sekarang saya tanya satu pertanyaan kepada teman-teman yang masih kuliah. Upamanya Anda belajar di apa? Visipol ke teknik ke apa? Kuwi nek kowe golek bahan dhewe browsing iso ora? Dadi nek kowe sinau dhewe misale ilmu psikologi po ilmu apa kuwi kowe browsing ning internet, njur kok pelajari, itu untuk jadi sarjana itu butuh berapa bulan dengan mempelajari dari internet? Setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun relatif cukup itu untuk mempelajari semua yang nanti ditransfer oleh dosen. Lah ngono ah. Lah apa sebabnya kok njur kuliah? Mergo kudu duwe ijazah. Jadi ternyata tujuan sekolah itu nomor satu adalah dapat ijazah. Dan itu tidak apa-apa untuk membahagiakan ibu dan bapakmu. Gitu? Jadi ojo salah niat, ojo aku niat ingsun sekolah golek ilmu pekok kuwi jenenge. Sekolah kok golek ilmu, sekolah ki jake duwe sertifikat dinggo nyambut gawe. Perkara golek ngelmu, sekolah itu ndak kenal Allah. Sekolah ndak kenal Tuhan. Tuhan itu tidak diakui secara akademis karena dia tidak bisa diteliti, tidak bisa didata, tidak bisa dianalisis dan tidak bisa disimpulkan. Segala sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan akademis itu berarti tidak ada. Jadi semua universitas itu ateis. Jangan mencari Allah. Padahal pendidikan ini ngopo toh? Pendidikan itu janjane sederhana. Ben kowe ora kesasar lemu bali nang Gusti Allah. Cuman itu tok kok. Mulane sinawa ben ora kesasar. Kan begitu. Cuman itu tok. Jangan sebenarnya ora sekolah iki ya luwe apik. Ning ojo sekolah kowe. Nggo bapak ibumu kuwi mau. Maka Rasulullah seperti beliau bilang tadi, Rasulullah ndak sekolah. Karena sekolah nek kowe sok-sok tak kandani ya le ya. Begitu kowe sekolah, kowe lali awakmu. Ketutupan, kena hijab kamu. Begitu omane kowe dadi sarjana, rumangsane kowe sarjana. Sok-sok diguyu kowe karo jin-jin karo memedi-memedi. Diguyu. Kowe iki dudu sarjana, sarjana iki dudu hakikat. Sarjana iki dudu wujud, dudu kasunyatan. Sarjana ki meng tempat parkir. Njur kowe dikai emblem ka lho, kaya kartu ka lho. Kartu parkir ki lho. Bisa jenenge sarjana. Nanti kamu tak ceritain siapa sesungguhnya manusia ini kan gitu. Sok-sok ya nek saya ya. Soalnya aku turun ke bumi di sini sengaja untuk ditugas itu. Lho ning ya piye ya gandeng caca iki do lamban, do lelet gitu ya. Nah jadi Mbak Lisa, saya kira dari beliau kemandirian Gus Dur sangat sangat tercermin. Lah rumah sama Gus Dur ini sarjana apa? Kau dorasi nau gila. Gus Dur sarjana. Gus Dur itu setiap hari di Kairo itu nek ana cah kuliah di celok lapo kuliah kon nonton bal-balan karo aku. Ngono. Nggih. Untuk biskop bal-balan, biskop bal-balan, biskop loro kuwi Gus Dur kuwi. Pokoke ora tau kuliah kae. Gus Dur kok kuliah. Kan gitu. Kuwi tenanan, aku nek Gus Dur sami kabeh do sami nawatokna lara sekolah kabeh iki ya. Nah, tanggung jawabnya orang ndak sekolah adalah karena dia tahu dia harus belajar. Karena Anda ini dititipi Allah, satu Anda disediain cahaya dan cinta. Cahaya ku jenenge nur, Allahu nurus samawati wal ard. terus dikasih cinta untuk mengelola cahaya salah benar peteng api elek ngono kuwi ya itu cahaya nur. Terus dikasih cinta untuk mengelolanya untuk supaya hidup seluruh kebenaran itu. Cinta itu dalam aplikasi horizontal namanya rahmatan lil alamin. Nah, individu namanya mahabbah atau khub. Kan gitu. Tapi kalau sosial namanya rahmah. Kan gitu. Nah, sekolahan ra mudeng iki, dosenmu ra mudeng. Ora mudeng. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, maka dari Mbak Lisa saya kira kita mendapatkan poin untuk kemandirian. Termasuk entrepreneurship kepala ikan tadi itu. Itu loh. Kuwi luwih nemen jane Gus Dur ya luwih nemen gaus jan-jan. Ning aku tau bales Gus Dur Lis. Aku manggel tenan aku suatu hari karo Gus Dur jan. Wah, wes Gus Dur. Aku iki kesel-kesel ngatur Pak Harto e. Kesel-kesel ngatur Pak Harto taat sama saya alhamdulillah tak kono masjid gelem tak kon wiritan manut sak piturute kemudian kita turunkan dia kemudian saya akan ajak dia ke masjid Baitur Rahman di DPR itu untuk saya upacarai semacam baptis gitu ya. Semacam beat ning ora resmi lah. Nah, aku ora percaya beat-beatan. Ning pokoknya secara resmi Pak Harto jenengan niku mboten dipercaya sinten mawon ten ngalam donya ngono. Ngomong opo wae saiki ora dipercaya. Ning Allah isih iso percaya kowe nek kowe husnul khotimah. Monggo sakniki kula teraken upacara ikrar husnul khotimah. Terus Pak Harto bikin nyun sewu ini bikin empat janji, empat sumpah, sumpah tidak jadi pesan lagi, sumpah tidak akan ikut campur urusan pemilihan presiden, nomor tiga, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara, empat sumpah siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan bahwa itu milik negara. Tanda tangan Soeharto. Tak gawek aku sehingga sumpah. Wes, isu-isu, minggu isu, acara, aku jam 8 tekan masjid, ribut rakaru-karuan, fitnah ndak karu-karuan akhirnya Pak Harto tak telepon, Pak rasarene wis saiki urusanmu karo aku karo Gusti Allah wae rasa karo Republik Indonesia. Wis rasa macam-macam wis saiki langsung aja ngono aku. Wis terus aku bilang sama wartawan acara saya batalkan dan saya bersumpah kalau Anda bisa mengadili Soeharto sebelum wafatnya potong jari-jari saya ngono aku. Nekat jane wedi tenan aku wah iki nek nek iya tenan jur kepotong drijiku iki. Ning alhamdulillah Tuhan sayang sama saya dihindarkan dia dari pengadilan. Terus aku dolan nang ngene Bapak Mulis sorene. Gus Dur krungu bahwa saya gagal membawa Pak Harto. Terus wis ngene Cak, aku teko dok lho gurung disuguhi kopi. Kuwi wis langsung ngene Cak, engko minggu berikutnya tanggal 3 Maret sampean enteni ndek anu, ndek Istiqlal, Masjid Istiqlal, engkau Pak Harto tak susulnya jam 7:30, terus engkau Rono 8:30 ketemu, sampean di Masjid Istiqlal, jadi engkau wong telu di kono upacara. Lugus, aku gak njaluk lo iki. Iki sampean dewe lo. Iya tak gak apa-apa, engkau tak susulnya nang Cendana, terus tak jain nang Istiqlal. Saya itu nih Gus. Iya tak cak, gak percaya karo aku tak. Ya wis, ngono. Wis akhirnya janji tanggal 3. Seneng hatiku toh, iyalah Gus Dur gelem ngewang-ngewangi ngene iki. Diwangi wong gede, yaitu toko NU. Begitu aku metu tukang Gus Dur ketemu wartawan, aku gak tahan tak cerita no. Cak tadi gagal, oh gak apa-apa, gak masalah gagal. Ini Gus Dur sing jemput Pak Harto, besok minggu tanggal 3 Maret dibawa ke Istiqlal. Menurut kan? Wos, wartawan ya seneng, penasaran. Akhirnya wawancara Gus Dur. Gus, terus saya anu kajingin nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene ten terus dinteni kali cak nun mriko. Gus Dur njawab ngene, biasae nun ngomong ngawur. Ngono kuwi. Biasa, kanun ini wis. Isa yang ngomong ngono iki lho, Gus Dur. Dek-dek dhewe sing ngomong, lho aku siti salah. Mau angkel atiku ya, hati-hati kan ya. Padha wong gendenge tak bales ya di akhir. Apa ya Mas ya? Ini supaya Anda punya kemandirian, punya sikap. Anda yang universitasmu ya dirimu sendiri, dosenmu Allah, Rasulullah, orang-orang besar kan begitu. Bahkan bahwa Anda di universitas tidak apa-apa, itu parkir beberapa lama kan gitu kan. Tapi universitas Anda sangat luas. Nah ini terus akhirnya aku mergo manggil karo Gus Dur misu tenan aku. Ning yo gak misu, aku nek misu halus wis ya. Wingnya kayak bapakmu aku. Terus akhirnya nih suatu hari saya sama Haddad Alwi sama Ustaz Haidar Yahya dulin nanggone Gus Dur terus tak abusi Gus Dur. Gus, niki sampean niki dilungkasi oleh tugas gede Gus. niki amanate abot Gus, sampean kudu sehat. Terutama kepala dan penglihatan sampean kudu sehat. Iki seolah aku dipeseni ana wong pinter teko Pacitan, Gus. Apa, Cak? Sampean itu tugas iki dilungkasi munggah lah, pokoknya sampean kok dadi nomor satu lah. Ngono aku, tak ramal. Jane yo ngawur. Tapi karena Tuhan sayang sama saya, diwujudkan sama Tuhan gitu. Supaya saya enggak malu di depan Gus Dur gitu loh. Anda juga boleh minta sama Allah begitu, ya Allah jangan permalukan saya telanjur menjanjikan istri saya mau saya beliin mobil, kalau saya tidak dapat rezeki untuk dapat mobil, kan saya malu sama istri saya, kalau memang kau cinta sama aku, kalau cintaku mencukupi kepadamu, ya Allah wujudkan mobil itu. Ngunu wanita kue, perkara terkabul is biasa toh ya, is biasa, penggabiannya istri gue sah terus saya ratau kabul ya. Ya lagi akhirnya tak parani temen Gus ngene terus tapi ngeten Gus niki enten wong tani Pacitan iki pesenan kula ndoleki sampean gak kepeduk-kepeduk kepeduke kula wonten stasiun wis pokoke aku pesenang sampean Cak sampean Gus Dur. Gus Dur niki kajenge munggah dadi presiden tapi kedah sehat. Nah, mulai saat niki kedah periksa dokter terus tapi syaratnya nomor pertama niku kedah batuke Gus Dur niku kedah ditempeli godhong waru. Waru ya apa Cak? Nggih godhong waru sing cilik-cilik mon gak apa-apa. Akhire langsung tet pul, sae pul. Pul. Golekno godhong waru aja gede-gede. Nggih. Waru tok Gus. Karo anu ember disene banyu ya. Kan godhong waru di Al-Fatihah ping 7, digom di Al-Fatihah ping 7. Terus wah temen sae pul teko nggowo ember godhong waru terus warune jalan di banyu terus Gus Dur. Audzubillahirrahmanirrahim. Ping 7 Al-Fatihah. Aku mulai mesem-mesem terus merunu karo rada turan terus dijupuk telekene iki. Ngono Cak. Iya Gus, amin amin Gus. Ngono. Seneng aku abusi ya. Untungnya durung ana BlackBerry, ana BlackBerry tak share ya ngono. Ayo guyan ya. Guyan lah salah Gus Dur yang ngawur kok. Nyarpe wartawan sakono kae ngomong biasa ini ngomong ngawur ngono. Tapi itu guyon ndak apa-apa. Kami ndak pernah mangkel-mangkelan, ndak ono critane. Aku karo Gus Dur mangkel-mangkelan yo ono garap-garapan gak karu-karuan. Kate ceramah kelambi gitu sing ngitna ya Gus Dur iki. Wis kaya aku ceramah Mas di pesantren di Genggong. Wayahe aku ceramah dhuwur kelambi ku nek disengetno lho karo Gus Dur. Iso-isone. Akhirnya kawasan aku metu terus Gus Dur Cak ganggu kelambi tak diancok itu ya oke terus kalian ya Allah bukakanlah pori-pori ilmu untuk saudara-saudaraku anak-anakku semua, jadikanlah mereka pemimpin masa depan yang luwes, yang bisa menampung banyak kemungkinan-kemungkinan, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Republik Indonesia. Jadikan Ibnu ini generasi yang akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu intinya pendidikan yang baik untuk masa kini itu sistemnya itu bagaimana? Kalau dulu waktu kemarin waktu hall di Popongan hall Simbah Mansur itu Gus Mus menyampaikan bahwa pendidikan yang baik untuk sekarang yang ideal itu seharusnya menyatukan antara pendidikan pesantren salaf dengan pendidikan sekolah seperti saat ini. Tapi sayangnya Gus Mus pada waktu itu enggak menjelaskan. Mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan yang baik itu seperti apa. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Saya kira bagus. Ini juga konsep Nahdlatul Ulama mestinya juga seperti itu saya kira. Jadi nanti saya mohon salah satu atau kedua-duanya dari beliau Ketua Syuriah atau Tanfidiyah untuk ikut menjawabnya. Saya persilakan berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu yang di depan tentang universitas, bahwa universitas itu kan tempat belajar secara universal ya. Kemudian kenapa kalau di situ ada jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas? Oleh karena itu dari mana kok bisa dibilang tempat itu universitas gitu. Padahal kalau universitas itu kan belajar secara universal, enggak hanya di situ terus gitu. Kemudian yang kedua, bedanya antara siswa, murid, pelajar, dan kenapa yang belajar di universitas itu disebut maha dan ditambah dengan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga, yang terakhir saya kira. Mbok yang putri supaya ada variasi, supaya ada kelengkapan lah, supaya seutuhnya gitu loh, ora lanang tok. Tidak akan kita paksakan, kalau ndak ada ya ndak apa-apa. Tapi kalau ada afdol. Afdol, Mbak, itu Mbak sebelah sana ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Nama saya Lasmi. Yang ingin saya tanyakan di sini, dalam kita mengawal pelajar, dalam artian pelajar NU ya, bagaimana sih kemudian kita memberikan arti dari sebuah pelajar itu sendiri, bagaimana memberikan motivasinya. Kemudian ketika kita membandingkan antara pendidikan, ya sekarang karena kita NU, maka yang saya perhatikan adalah yang Ma'arif. Terkadang arah kebijakan dari pendidikan umum yang negeri-negeri itu dengan Ma'arif, saya kira itu dibedakan. Sebenarnya porsi yang bagaimana sih yang tepat ketika untuk memajukan pendidikan yang setara antara yang negeri dengan yang Ma'arif, yang dikatakan tidak negeri itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari organisasi kepelajaran, tentunya IPNU PPNU, untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaannya gampang-gampang sukar ya. Jadi saya mohon siapa yang akan, Mbak Lisa langsung yang mungkin dijawab. Pak Mas Duki dulu atau mungkin saya. Mbak Lisa mau ngomong. Ya, nanti yang universitas itu kalau menjelaskan konsep-konsep yang sifatnya epistemologis, saya nyun nanti Cak Nun yang nganu ya, yang memberi pencerahan pada kita. Beliau ahlinya soalnya. Saya dari tadi nyateti terus itu. Pendidikan yang baik mensatukan pesantren dengan sekolah umum gitu ya, Mas, yang ngentikannya Gusmus. Ini sangat bisa difahami karena yang tadi itu justru kesenjangan yang kita lihat saat ini ketika kita memberikan beban begitu besar kepada institusi pendidikan untuk mencetak manusia seutuhnya itu tadi. Kita kan sering sekali ya mengatakan pendidikan sekarang itu tidak mencetak karakter orang. Padahal mungkin ya zaman kita dulu, saya nggak tahu, zaman saya juga nggak ada. Memang tidak di situ tempatnya gitu. Tetapi kan kita mengharapkan kemudian saat ini kita menganggap bahwa ini adalah kegagalan pendidikan. Betul, menurut saya kegagalan pendidikan untuk menyelaraskan diri dengan tantangan zaman, iya. Itu. Justru yang diungkapkan Gusmus itu kemudian menjadi sebuah alternatif atau sebuah jalan keluar terhadap kebuntuan yang sekarang terjadi. Seperti kita tahu, porsi pendidikan yang paling besar di pesantren itu adalah pendidikan karakter. Karakter yang seperti apa? Tentu saja kalau Pondok NU ya menjadi nahdiin yang hidup dalam nilai-nilai aswaja NU. Kan itu. Kemudian dilengkapi dengan semua ilmu yang membuat kita memang lebih siap menjadi manusia yang bertakwa. Mendorong kita untuk maju ke arah menjadi insan kamil, kan begitu. Nah, itu esensi pendidikan di pondok. Sementara pendidikan yang sifatnya general, sifatnya umum, itu tidak, memang tidak di banyak dibahas di pondok-pondok pesantren. Misalnya seperti ilmu-ilmu ekonomi. Ya mungkin itu sebabnya juga ya. Nadiyin itu cenderung secara ekonomi itu tertinggal. Nah ini menjembatani antara keduanya, ini yang kita perlu lakukan. Sebuah strategi pendidikan di mana porsi untuk membangun manusianya dengan membangun, mengembangkan keterampilannya. Nah, yang saya belum tahu adalah seberapa efektif ini akan bisa dilakukan dalam satu institusi. Memang yang terbaik itu adalah institusi pendidikan umum tapi berada di pondok, itu menurut saya ideal. Kenapa? Karena dia belajar ilmu-ilmu pengetahuan praktis, teknis yang sifatnya keterampilan, tapi pada saat yang sama dia hidup. Dan di dalam proses kehidupan di pondok itulah dia akan mengasah nilai-nilai yang membangun karakternya. Itu menurut saya yang paling ideal. Dan ini menuntut kerelaan kita juga untuk membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau bahasanya Cak Nun tadi, menunggangi ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan justru untuk betul-betul meningkatkan kualitas hidup kita. Nah terus yang Mbak Lasmi ya, untuk mengawal pelajar NU bagaimana menanam, mungkin ini kesimpulan saya tadi dari pertanyaannya, bagaimana menanamkan peran pelajar yang sesungguhnya gitu ya Mbak. Nah ini tadi kembali kepada hakikat pendidikan, kemudian membantu teman-teman kita, adik-adik kita untuk bisa kritis terhadap proses pendidikan yang dialami di sekolahnya dan memanfaatkan, menjadikan institusi sekolah justru sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Itu yang kita perlu sekarang ini menurut saya perlu kita terus menerus semai gitu, pemikiran bahwa sekolah tidak cukup. Itu tadi ya, sekolah untuk dapat ijazah, tapi belajar sekolah hanya salah satu. Justru harus belajar di dalam kehidupan, membuka diri, belajar dari berbagai sumber. Nah malam hari ini teman-teman mencontohkan berada di sini, ini yang perlu ditularkan. Karena ini sebuah sekolahan. Semua program Ma'iyahannya Cak Nun itu menurut saya adalah sekolahan. Gak ada ijazahnya. Ada ijazah? Ijazah. Gak ada ijazahnya, tapi itu sekolahan. Nah, mari kita tularkan kepada adik-adik kita bahwa di sekolah kita mencari keterampilan, tetapi kita harus belajar tentang kehidupan justru untuk mendapatkan hakikat pendidikan itu dari manapun, dari pihak manapun, dari sumber apapun. Itu yang kita perlu tumbuhkan, semangat yang kita perlu tumbuhkan. Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi pelajar? Memperbanyak kader-kader. Itu saja menurut saya sudah satu PR besar, tetapi dampaknya akan berlipat ganda. Semakin banyak orang-orang seperti sahabat-sahabat yang ada di sini, semakin baik Indonesia. Saya sangat percaya itu. Ini Mbak Lisa. Teman-teman datang ke sini ini kan justru karena mereka naluriah atau sadar. Mereka itu memang punya pandangan bahwa sekolah itu luas. Jadi mereka tidak puas dengan sekolah-sekolah formal yang mereka selama ini hadiri gitu. Jadi ini kan pembelajaran yang memang luar biasa. Dan kalau ada ormas seperti NU atau Muhammadiyah atau apapun yang selalu melakukan momentum-momentum pembelajaran seperti ini, saya kira bagus banget. Dan itu merupakan penyeimbang dari dunia pendidikan secara keseluruhan. Ingkang dingendhiaken Gus Muskul wau. Saya sangat setuju dengan apa yang menjadi pendapat Gus Mus bahwa pendidikan yang ideal sebetulnya bagaimana menyatukan cara pendidikan pesantren dan pendidikan formal. Menurut hemat saya, ada kesamaan prinsip antara pendidikan formal maupun pendidikan pesantren. Sama-sama ada upaya mentransfer ilmu dari guru, dari ustad kepada murid, kepada santri. Sama-sama. Pak Kiai mengajarkan ilmu pungutan pada santri-santrinya, itu kan dalam rangka mentransfer ilmu yang dipunyai Pak Kiai, Pak Ustadz kepada santrinya. Pak guru, Pak dosen mengadalkan pendidikan di sekolahan, di perguruan tinggi dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dari beliau kepada anak didiknya, kepada mahasiswanya. Namun ada yang tidak dipunyai oleh apa yang ada di pendidikan formal. Yang itu seandainya bisa dipadukan amat sangat bagus. Apa? Yaitu memberikan contoh suri tauladan, uswatun hasanah dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan kepada anak didik. Ini nampaknya kalau di pendidikan formal, itu seandainya ada, itu adalah merupakan inisiatif dari guru-guru itu sendiri. Saya dengar beberapa saat yang lalu, ya agak lama memang, ada sementara guru agama, tidak jauh, memang wilayah Sleman juga, guru agama. Itu kalau ngajar, suatu ketika tidak mandi dari rumah, itu mandinya di sekolahan. Tidak di kamar mandi, tapi di selokan. Dan itu tidak hanya sekali, dua kali. Sampai dari tokoh masyarakat di situ memberikan masukan pada saya, mbok yo dikandani kuwi Pak Guru kuwi. Ini di sekolahan. Di institusinya kan tidak ada aturannya. Guru-guru nak mulang kudu adusik. Nong omah, tekan sekolahan, panjang runtuh adus, liat adus ya nong. Kamar mandi orang nong sulukan tidak ada seperti itu. Tapi karena memang itu untuk aplikasi seperti itu adalah berangkat dari masing-masing. Dan itu melekatnya ada di pesantren. Oleh karenanya yang dipunyai cara-cara seperti itu adalah di pesantren. Bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dididikkan, disampaikan kepada murid itu di pesantren. Bagaimana hubungan antara guru dengan murid secara 24 jam di pesantren. Kalau di sekolah hanya beberapa saat saja. Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Santri bisa melihat langsung hubungan Pak Kiai dengan Bu Nyai. Hubungan Pak Kiai dengan putra-putrinya. Bisa dicontoh yang itu semuanya Pak Kiai saya khusnudzon. Itu semua terikat dengan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Sehingga ini sangat bagus seandainya memang pendidikan pesantren dan pendidikan formal itu dipadukan. Barangkali seperti itu, terima kasih. Jadi saya kira kalau di garis bawahi yang dimakan beliau itu, nomor siji wong sinau iku ya ora aturane sekolahane pelajarane tapi penggunaan alat-alat belajarmu sendiri yang Allah kasih. Ono tasamuh, ono kaya adus niku lho Pak. Apa ya njur kudu ono pengumuman tertulis, kan gitu kan. Apa kan ning paling boro ora ono dilarang jalan jongkok sambil telanjang dari kantor pos sampai stasiun lah ya ora ono to ya pelarang. Makanya kalau kita berpikir ke hukum, jangan mengandalkan penegakan hukum terhadap pasal-pasal. Jangan andalkan pasal-pasal karena kalau dalam drama kemarin jumlah pasal itu kan paling orang 3000. Sementara jumlah penduduk 270, kalau pakai hitungan catur, buah catur cuma 32. itu dari 32 biji catur itu terdapat probabilitas peristiwa benturan itu sebanyak 114 juta. Jadi kalau manusianya jumlahnya 270 juta itu kemungkinan pelanggaran hukumnya luar biasa banyak sehingga tidak mungkin pasal bisa menampung. Makanya Apriani juga sampai hari ini pasalnya masih lucu. Kan begitu. Maka yang harus diandalkan oleh penegak hukum bukan pasal. Pasal itu salah satu alat saja yang belum tentu berguna. Andalan utamanya adalah nurani dia, kolbu dia, tasamuh dia, akal sehat dia, kan begitu. Itulah yang harus dibawa oleh hakim ke pengadilan, bukan pasal-pasal. Jadi tidak ada pasal, tidak perlu hakim, andalannya pasal. Cukup agar pasalnya dipahami bersama, oh kena ngunuh hukuman semini, gari tanda tangani bareng, beres, rasa hakim, rasa proses. Kalau ada hakim, maka hakim itu bisa menciptakan pasal secara mendadak berdasarkan apa yang dia hadapi. Yang kemungkinan belum ada jurisprudensinya. Nah jurisprudensi kan artinya ketika ada pengadilan tertentu yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian menjadi wacana baru, itu yang disebut jurisprudensi. Saya dulu soalnya kuliah Fakultas Hukum. Tuh, makanya saya mengerti soal gini dikit-dikit gitu. Terus, jadi beliau tadi mengatakan, beliau tadi menggarisbawahi soal-soal yang seperti itu. Nek kue orang gabung ke metode pesantren karo metode sekolahan, kok gitang uripe, kan gitu. Gitang ini, apa ya gitang ini? Gitang itu, orang jomplang, gitang ngerano bahasa Indonesia nih. Gitang, ngerano gue. Timpang ya seje. Nek timpang itu dua kaki ning rapodo dawane. Kuwi timpang nek gitang iki sikile siji. Kan gitu. Pincang dua kaki tapi pincang bisa. Bingung to nek bahasa karena semua bahasa kita itu ndak ada yang memenuhi syarat. Maka gini, sekarang sambil membahas ini saya di PRI oleh Mbak Lisa soal universitas. Ini. Namamu siapa, Dek? Raharjo, apakah kamu Raharjo? Ini pertanyaan saya, ini beneran, apa kamu Raharjo? Kowe iki Raharjo lak jare bapakmu. Lho, lek KTP, ning apa kuwi kowe? Kuwi lak mergole marapi bapakmu nang kowe. Apa Raharjo kuwi sing dimaksudi Gusti Allah tentang kowe? Urung mesti ta? Kuwi lak jarene bapakmu. Dadi dirimu bukan Raharjo. Nah, maksud saya, pendidikan itu sederhana, di samping taklim ada takrif. Iki ilmu nahdin ya. Selama ini kan kita cuma punya majelis taklim, enggak punya majelis takrif. Padahal kalau Anda sudah mencari dirimu, kan katanya jadi manusia seutuhnya. Piye kowe ora ngerti awakmu arep dadi manungsa utuh wong kowe dhewe ora ngerti awakmu. Rumangsamu kowe ora harjo, kuwi lak jare bapakmu. Kan gitu. Bener ora kuwi, Dik? Eta kuwi jare bapakmu nek kowe dhewe kon gawe jeneng sapa kira-kira? Ada ta, siji ta. Jadi dirimu bukan Ahmad, bukan Raharjo, bukan semua itu. Dirimu itu dibikin tertutup. Begitu kowe duwe bapak ibu, begitu kowe mlebu TK, begitu kowe kuliah, sekolah, awakmu ditutupi. Nah, jane tugas sekolah adalah buka tabir ben kowe ngerti sapa kowe. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Nah, sekolah itu tugasnya itu memberi alat supaya arofa nafsahu. Ngono kuwi janjane. Mergo kowe iki digawe lali. Malah sekolahan malah nutup-nutupi kuwi. Wis Raharjo ditambah Dokter Andes, ditambah dokter, ditambah kepala dinas, ditambah macam-macam toh, ketutupan meneh. Kuwi dudu kowe. Kuwi dudu kowe kuwi. Yang engko arep turu engko dieling-eling ya iya ya janjane. Janjane ya dudu e. Kuwi ming asba iki gedang lek jareku, takono gedange dhewe. Takono gedange dhewe. Bisa enggak Rasul Nabi Sulaiman iso lho ngomong karo kabeh. Ngomong karo semut lho, semut tak jare menungso, kuwi lak jeneng saka menungso. Semute dhewe lak luwe-luwe duwe hak untuk menyebut dirinya. Dan Allah lebih punya hak lagi untuk dia yang menciptakan. Kan gitu. Nah, ini yang namanya majelis ta'rif. Karena di situ tidak dikatakan man alima nafsahu faqad alima rabbahu, tidak, tapi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pendidikan tidak ada gunanya kalau tidak mengantarkan Anda kepada pengenalan tentang dirimu sehingga kembali ke Tuhanmu. Dadi ra penting asline kowe nyambut gawe ning ndi. Sing penting kowe ngerti kowe apa ora. Aja rumangsamu kowe ketua partai, kowe mak parkiran sedelet. Engko kowe ditagih nang bayimu dhewe kowe ditagih. Ngono lho. Jadi arofa sama alima kan beda. Selama ini kalau urusan-urusan yang sifatnya mengenali karakter building tadi itu arofa bukan alima. Maka Ibnu mulai sekarang punya majelis ta'rif, tidak hanya majelis ta'lim. Nah, ini fatwa lho ya. Fatwa lho ya, ngono ya. Oke. Sama dengan mbok sudah daripada lu ngurusin wong saiki pendidikan ini yang proyek tok to ya. Ku ganti meneh bar departemen saiki kementerian. Sok mben dadi apa meneh kuwi biayane berapa ratus miliar itu mek ganti satu kata itu. Jane wis padha wae. Wis meng ngono kuwi. Nang diganti-ganti jenenge mek dienggo nutup-nutupi menciptakan hijab-hijab. Tanya sama Pak Kiai. Sesungguhnya yang paling utama dari proses orang hidup yang mendidik dirinya untuk mencari sesuatu yang sejati adalah menguakkan hijab. Jadi ketika Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril, itu sedang dicopot, dikelupas hijab-hijabnya Rasulullah, sehingga Rasulullah ngerti persis semuanya. Iki nek tak critakno dawa ning urung ayahe le kowe ya. Urung ayahe kowe se anu lah kowe se. Kowe kan urung anu saiki dari semua yang Anda tanyakan tadi siapa ya si Mas sana tadi ya yang mahasiswa universitas gitu ya. Ini memang kan belang bonteng ra karu-karuan epistemologinya. Universitas, yo husnudzon lah. Ini karepe ape? Pancen karakter building arafa nafsahu faqad maka arafa rabbahu ya memang universitas, bener. Cuman aplikasinya dan kemudian istiqomahnya tidak terjadi. Akhirnya kan yang ada kan sarjana fakultatif, tidak ada sarjana universitas, ya toh? Meskipun ditandatangani sebagai sarjana universitas, tapi kan hanya ada sarjana fakultas. Ilmunya fakultatif. Kalau nganggo cara kampung nggih, Pak Mas Duki, nek cara kampung kan ana wong sing ngerti sithik, yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ada orang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang tahu banyak tentang sedikit hal, dan ada orang tahu banyak tentang banyak hal. Nek sarjana itu tahu banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana fakultas, sarjana fakultatif adalah seperti yang ada sekarang, tahu cukup banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana universitas tahu banyak tentang banyak hal, termasuk dirinya. Saiki iki wong ngerti sembarang ning orang mudeng awake dhewe. Gitu loh. Sing sekolahan formal gawe keterampilan, sing pesantren saya suwe saya ora duwe keterampilan. Sing pinter keterampilan ra iso ngaji, sing pinter ngaji ra iso ngliwet. Kan begitu. Apal Quran tapi gak iso nimba, lah susah. Padahal di pesantren yang asli apa wae iso. Apa wae ning pesantren ki umbah-umbah iso, nimba iso, macul iso, pencak iso, apa wae iso. Insan kamil kalau pesantren aslinya dulu. Gitu loh. Nah, jadi di antara semua ini universitas itu karepe apik lah gitu aja, Dik. Cuman memang dia tidak punya formulasi dan konstruksi untuk bisa menerapkan filosofi dari yang disebut universitas. Itu ya jawaban singkatnya. Ya singapuronen ra apa-apa jenenge wong golek duwe karep ning ora kelakon kaya kowe arep ra bisa apa lah ya ora kelakon akhire wis kepaksa lah bukan sing hijine. Ya ngono kae to ya nek karepmu lak karo Luna Maya to ya. Ya apa ya kelakon terus ora gedisian karo Ariel ya to njur kowe lara ati dhewe. Jur kue mangkel, ngono jur browsing, us, cah-cah ini jani, cah nom yang menunggu pak. Kita sudah tua, tidak gitu-gitu pak ya. Nah, tapi di antara semua kata-kata dan istilah dari dunia pendidikan ini, sing aku seneng ki murid, ki nyeneng ki murid kui. Dan itu siapa dulu penciptanya? Kalau ada penelitian bagus banget itu. Sapa ya sing gawe kata murid iki biyen? Meskipun ora dijangkepi kudune gurune apa nek sing sinau iki murid, gurune kan murid nek basa Arabe. Aroda yuridu muridan kan itu wahwa murid. Yang gitu. Wadzaka murid kan gitu kan? Jadi orang yang punya irodah, orang yang bergerak didorong oleh iradahnya, dia disebut murid. Orang yang punya gairah belajar, punya minat untuk sinau, itu namanya murid. Dan itu sangat berkaitan dengan ciptaan dasar Allah, yaitu irodah. Jadi Allah itu bikin cahaya, bikin cinta, dan irodah. Tiga itu. Cahaya itu nur, nek kue kleru dadi nar, gitu. Terus rahmat, cinta itu rahmat diterapkan apik karo kabeh, ya termasuk orang yang membencimu kamu cintai dan dia akan hancur karena cintamu, kebenciannya juga akan berubah menjadi cinta yang lebih besar kepadamu. Kemudian dengan bekal cahaya dan cinta itu kamu berjalan dengan irodahmu, menjalankan irodahmu. Irodahmu akan dikontrol oleh nur dan rahmat. Ojo nganti kowe duwe karep apik ning ora dadi rahmate wong. Ana ora ngono kuwi? Ana ora kebaikan yang tidak melahirkan kebaikan tapi melahirkan kemudharatan. Misale aku tahu ditraktir koncoku bar entuk honor jaman biyen melarat-melarat biyen ditraktir Mas Warno Pragulopati entuk honor oke aku dijak mangan karena sama-sama miskin ra karu-karuan. Sedina mangan pisan alhamdulillah, maka pagi itu saya dibonceng ke DE pertama nang sate Pak Kromo di alun-alun. Selesai sate Pak Kromo saya diantar ke bakso di Lempuyangan. Jadi bar kuwi njur diturke nang soto Pak Soleh. Jadi sekali dibonceng iki mangan ping 5 kuwi rahmat mbededeg wetengku to ya. Jadi kebaikan itu harus pakai cahaya, cinta harus pakai cahaya karena cahaya yang bisa menerangi kamu untuk mengerti. Cahaya itu nanti terjemahannya ke kebenaran, kebaikan, ke macam-macam lah. Ini panjang penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, murid ini bagus. Kalau Ibnu bisa menciptakan, meneliti dan menciptakan istilah yang lebih tepat untuk lawannya. Nek guru kudu didoleki asal usule. Guru kok karo murid, murid kok karo guru, janjane ya mungkin iso gaduk ning janjane mbok sisan nek jan murid ya golek filosofine untuk guru. Tapi bahasa Arabe apa sih ustadi? Ustad. Saiki ustadi jane ya ming guru biasa, tapi saiki ustad ning Indonesia wis siji meneh konotasi kan gitu. Jadi kata ustad diselewengkan juga. Terus saiki pelajar sekarang sudah apa saiki istilahnya? Biyen anak didik, bar kuwi peserta didik, bar kuwi apa meneh? Saiki apa meneh? Sekarang lebih teknis lagi. Jadi semakin lama anak didik itu, murid itu semakin menjadi komoditas dari aturan pendidikan yang tadi saya bilang alat kejahatan itu. Ning ya ora apa-apa lah. Wong janjane ngene iki nek kowe dewasa dan kowe mandiri, istilah apa wae ora masalah. Kekeliruan filosofi pendidikan ora masalah nek kowe ne melu filosofine Nahdien sing tenanan. Wis liyane ora masalah. Gitu ya. Mahasiswa kuwi pekok meneh kuwi. Kok mahasiswa piye kuwi? Wong Amerika saja yang ndak pakai religi-religi ketika bikin negara, itu ya student gitu tok. Yo kindergarten ya student, high school ya student, universitas ya student. Kene iki ora. Nek kene iki murid taman kanak-kanak, njur pelajar SMP, SMA, njur mahasiswa universitas. Oke, terakhir Pak Yai Labib, saya mohon dikasih mustoko seluruh pembicaraan kita ini. Kemudian kita satu salawat bersama-sama. Kemudian kita akhiri dengan memohon kepada Allah agar kabeh sing terlibat malam hari ini maupun yang ditinggalkan di rumah oleh Allah dimudahkan hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua tadi. Sudah bersama-sama kita dengarkan dengan hati yang sangat gembira. Jadi begini, semua sepakat kalau menempuh pendidikan itu adalah untuk menjadi orang yang baik. Sedangkan orang baik itu seperti apa? Rasul juga ngendika khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang baik, orang yang paling baik adalah orang yang memberikan atau memberikan manfaat terhadap orang lain. seharusnya kalau kita melihat hadis ini, ketika ada seorang nenek mau nyebrang jalan, ketemu dengan orang yang lulus SLTA itu cukup dituntun nyebrang. Kalau ada orang seorang nenek mau nyebrang jalan ketemu dokter harusnya digendong. Tidak hanya dituntun. Nah ini anfa'uhum linnas itu begini. Nah kenapa sekarang Indonesia seperti ini? Itu sebab dibalik sana. Bukan anfa'uhum linnas tapi mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin memikir bagaimana bisa memanfaatkan banyak orang untuk kebutuhan untuk dirinya sendiri. Untuk itu IPNU IPPNU harus tetap konsisten dengan para ulama terdahulu, di mana beliau-beliau semangatnya sama adalah memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka dasar negara ini terbentuk menjadi Pancasila, pertama silanya ketuhanan yang Maha Esa, karena semangatnya sama orang-orang dulu. Tapi karena sekarang itu dibalik, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, terima kasih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mentakdirkan bahwa giliran beliau terakhir itu nengkui tenanan ilmu paling dasar. Paling dasar, jadi melayani others atau melayani diri sendiri. Anfa'uhum linnas atau anfa'uhum linnafs. Linnafsika ilaya, gitu kan. Yomeng menukui, sekarang aku takon satu pertanyaan terakhir sebelum selawat ya. Kalau kamu melayani, kamu dilayani enggak oleh yang kamu layani? Dalam hukum hatinya orang. Kalau kamu melayani, kamu pasti dilayani oleh yang kamu layani, betul. Kalau kamu melayani 10 orang, berarti berapa pelayan kamu? 10 orang. Kalau kamu melayani dirimu sendiri, yaitu 1 orang, berapa pelayanmu? Nah, jadi ketika dirimu kamu layani, itu kamu pelayan apa Tuhan? Wis pelayan turmeng nang awakmu dhewe, berarti kepelayanannya tidak bermanfaat juga nang awakmu dhewe. Kan gitu. Ketika Anda umroh supaya terus di sana berdoa supaya naik pangkat atau supaya dagangan laris, itu Anda sedang melayani Allah apa sedang melayani kepentinganmu? Kepentinganmu. Jadi kenapa kapitalisme itu melayani dirinya sendiri? Kenapa tidak anfa'ahum linnas? Rasulullah mengajarkan ekonomi yang luar biasa. Semakin banyak kamu melayani, semakin kamu banyak pelayan. Jadi badine luwih akeh ndi? Ngelayani awakmu apa ngelayani wong akeh? Badine luwih akeh ta? Secara ekonomi juga. Jadi agama itu ilmu tertinggi dari prinsip ekonomi. Karena begitu kita melayani sebanyak mungkin orang, kita juga mendapat pelayan sebanyak yang kita layani. Apik banget tau kui. Dan swarga kui isine adalah orang yang melayani orang lain. Yang anfa'uhum linnas. Nek neraka isine adalah anfa'uhum linafsihi. Dan neraka kui, aku usul nang Gusti Allah rasa dikai geni rapopo. Rasa dikai setrika geni, rasa dikai pokoknya senyiso, rasa. Kui cukup wonge wis cukup. Mergo mereka akan menjadi siksaan satu sama lain. Karena mereka isinya adalah orang yang selalu melayani dirinya sendiri. Mesti mengroyokan, gelut, jegal-jegalan, anteman-teman gitu. Jadi akan menjadi, mereka sendiri adalah neraka. Jadi kui kondol, karung wong sing senengane melayani dirinya sendiri tok untuk kepentingan diri kondo kowe ora tak dungake mlebu neraka le mergo kowe dhewe iki neraka wisan ngono ya ceritanya ya gitu ya teman sekalian ya oke. Mudah-mudahan pendidikan adalah menciptakan surga, merintis surga sejak sekarang karena Anda adalah anfa'uhum linnas. Saya kira itu ilmu yang paling cetha, rumusan yang paling sederhana saking Rasulullah nggih. Jadi Rasulullah itu seperti yang dingin tiga kayak bapak Mas Duki tadi wis kuwi pokoke melu wong siji kuwi wis cetha wilo-wilo penak shortcut langsung ke ridho Allah. Nek kowe ora melu Kanjeng Nabi kowe kudu melu birokrasine Jibril, kudu ngene antri nggowo KTP macam-macam. Nek melu Kanjeng Nabi dapat privilege. Privilege asuransi shortcut jalan tol menuju Allah. Itu yang namanya syafaat. Ngono lho, Le. Ah, mulane wis to, selawatan sing akeh. Ora apal rapopo sing ketok lengap-lengap malaikat wis seneng aja selawatane. Guys, mung ketok-ketok wis lumayan lah guys. Pokoke partisipasinya jelas gitu ya. Ora ketang ya ming pas sholatullah nu banter ya bener ning begitu rada referen wis mulai awal.